أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Nikmat demi nikmat selalu kita dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu menghitung dan menjumlahnya. Bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala terangkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menjumlahnya. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, segala karunia sebagai bentuk kesyukuran kepada-Nya, penegakan ibadah kepada-Nya. Sebagai realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Washkuru ni'matallahi 'alaikum washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah kalian semua terhadap segala nikmat Allah kalau memang kalian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan di rumah yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada pemilik rumah, kepada keluarga beliau, kepada saudara-saudara beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kedua orang tua beliau dan merahmati kedua orang tua kita semua dan keluarga kita semua. Dan sebagaimana dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang menyantap dari hidangan seorang muslim yang lainnya, dia doakan saudaranya dengan kebaikan. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mendoakan mereka, Allahumma barik lahum bima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Artinya, ya Allah, berkahilah mereka pada rezeki yang Engkau berikan kepada mereka. Ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan, ampunan dan rahmat-Nya kepada pemilik rumah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperkumpulkan kita semua sebagaimana kita dipertemukan di hari ini, di malam ini, di atas kebaikan. Kita semua dipertemukan kelak di kemudian hari di surga-Nya yang penuh dengan kebaikan dan kemuliaan. Inna waliyud dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawwadul karim. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, membahas tentang sebab-sebab kecintaan Allah kepada seorang hamba, ini salah satu tema penting di dalam kehidupan. Sebab tidak seorang hamba pun, tidak ada seorang insan yang hidup di atas muka bumi ini kecuali dia mendapatkan kebaikan untuk dirinya, menghendaki rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua akan selalu diberikan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Karena itu, meraih cinta Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu dari sifat keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain daripada Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mereka mencintai Allah. Maka diterangkan bahwa orang yang beriman, kecintaan mereka yang terbesar adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala ini sudah merupakan syariat dari seluruh syariat Nabi dan Rasul. Iya. Karena itu orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka mengaku orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya, karena itu diterangkan ucapan mereka di dalam Al-Qur'an di surah Al-Maidah, wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Berkata orang-orang Yahudi dan Nasara, kami adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka Allah memerintah kepada nabinya untuk menjawab mereka. Qul falima yu'adzibukum bidunubikum? Kalau memang kalian anak-anak Allah, kalian dicintai oleh Allah, kenapa kalian disiksa karena dosa-dosa kalian? Iya. Menunjukkan bahwa orang yang dicintai oleh Allah itu dijauhkan dari apa? Dijauhkan dari siksaan. Bal antum basyarun mimman khalaq. Bahkan kalian hanyalah manusia seperti umumnya manusia yang dicipta. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa kecintaannya ini adalah hal yang didambakan oleh setiap kaum yang beriman kepada Allah. Allah firman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikan, diseru dengan seruan keimanan. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, Allah akan mendatangkan satu kaum Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Iya. Maka menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala ini adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan. Jangan ada yang berharap dia meraih kebahagiaan dengan makna hakiki dari kebahagiaan itu di dunia dan di akhirat tanpa naungan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adza li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Perhatikan. Tatkala seorang hamba sudah sampai ke derajat dia adalah wali Allah, dicintai oleh Allah, siapa yang memusuhinya, maka seakan-akan dia telah mengumumkan peperangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian Allah terangkan siapa walinya ini. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iqtarabtu 'alayhi. Tidaklah hambaku ini mendekatkan dirinya dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dia menunaikan kewajibannya. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan terus-menerus hambaku ini mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan hal-hal yang disunnahkan hingga aku mencintainya. Perhatikan sampai batas hingga aku mencintainya. Kemudian Allah firman, "Faida ahbabtuhu," apabila aku telah mencintai hamba ini, "fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih," maka aku adalah pendengarannya yang dia pakai mendengar. "Wa basarahu alladhi yubsiru bih," dan melihatnya yang dia pakai melihat. "Wa yadahu alladhi yabtishu biha," tangannya yang dia pakai memegang. "Wa rijlahu alladhi yamshi biha," kakinya yang dia pakai berjalan. Ini maksudnya apa? Menunjukkan kedekatan Allah kepada hamba ini, bantuan dan pertolongan Allah kepada hamba tersebut. Karena itu di kelanjutan hadis dikatakan, "La in sa'alani la u'tiyanna." Andai kata dia meminta kepadaku, pasti aku akan memberi apa yang dia minta. "Wa la in ista'adani la u'idanna." Apabila dia memohon perlindungan dariku, pasti aku akan melindunginya. Iya. Maka meraih cinta Allah Subhanahu wa taala ini dari salah satu tujuan hidup seorang hamba di atas muka bumi ini. Sebab-sebab kecintaan Allah kepada seorang hamba diterangkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan dipaparkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ringkas kali ini saya akan menerangkan beberapa ayat, membacakan beberapa ayat yang terdapat di dalamnya penjelasan siapa-siapa saja yang dicintai oleh Allah, apa amalan yang menyebabkan seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama adalah ayat di surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Iya. Allah berfirman, kalau memang kalian cinta kepada Allah, katakanlah wahai Nabi Muhammad. Katakan kepada orang-orang yang beriman. Kalau memang kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Kalau kalian mengikuti aku, maka Allah pasti mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ini sebab yang paling pertama dari sebab kecintaan. Dan ayat ini disebut oleh para ulama sebagai ayat ujian keimanan. Sebab ukuran dari keimanan, ukuran dari kecintaan, dia benar cintanya atau tidak di masalah ini. Yaitu di masalah dia bersiap untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ikutilah aku. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian mengikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Bukan hanya dicintai oleh Allah, ditambah lagi wa yaghfir lakum dzunubakum. Akan diampuni dosa-dosa kalian. Ini di antara sebab-sebab pengampunan dosa, hal-hal yang menggugurkan dosa. Tatkala seorang hamba gigih dan kuat berpegang dengan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan diampuni dosa-dosanya. Iya. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban kita setiap muslim dan muslimah. Dia adalah potongan yang kedua dari syahadat yang kita ucapkan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Pengakuan seorang hamba bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya itu memberikan kepadanya 5 konsekuensi. Iya. Ya, siapa yang berkata bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya, dia wajib memperhatikan 5 konsekuensi. Yang pertama, ta'atuhu fima amar. Dia harus taat kepada Rasulullah pada segala yang diperintah oleh Rasulullah. Iya. Karena itu dalam Al-Quran 33 ayat terdapat di dalamnya perintah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya Allah perintah taat kepada Nabi, dan dijadikan ketaatan kepada Nabi sama halnya dengan ketaatan kepada Allah. Allah firman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali siapa yang enggan. Iya. Subhanallah, ini enggan masuk surga. Bisa tergambar ada orang yang enggan masuk surga, tidak mau masuk surga. Iya. Kalau ditanya kepada semua orang, mau masuk surga atau tidak? Ya. Tidak ada yang menjawab, saya tidak mau masuk surga. Semuanya pasti akan menjawab, mau masuk surga. Tapi di sini, dia menjawab bukan dengan lisannya tidak mau masuk surga, tapi dengan keadaannya dia tidak mau masuk surga. Ya, jawaban dengan keadaan. Karena itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa may ya'ba?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang enggan ini? Kata Nabi, "Man ata'ani dakhala al-jannah, wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, sungguh dia telah enggan masuk surga. Iya. Maka ini kewajiban yang pertama, konsekuensi yang pertama, taat kepada segala perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dari konsekuensi seorang mengucapkan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya adalah dia meninggalkan segala yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah firman, "Wa ma ataakumur rasul faqudhu, wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul, terimalah dia. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, tolaklah dia. Apa yang dibawa oleh Rasul, terimalah dia. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, hendaknya kalian berhenti darinya. Hendaknya kalian berhenti darinya. Maka konsekuensi yang kedua, dia meninggalkan segala yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah tasdiquhu fima akhbar. Dia membenarkan Nabi pada segala beritanya. Kalau diakui Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasulullah, maka dia wajib meyakini segala yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Walaupun kadang berita tersebut tidak bisa dicerna oleh akalnya, dan perkara gaib, perkara yang akan datang, tapi semuanya wajib dia percayai. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam firman-Nya, "Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Beliau tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Kemudian konsekuensi yang keempat, dari seorang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, "Alla ya'budallaha illa lima syara." Tidak boleh dia melakukan ibadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Rasulullah adalah perantara antara kita dan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin ada agama yang datang kepada kita tidak melalui perantara Rasulullah SAW. Karena itu ibadah tidak dianggap ibadah kalau tidak melalui jalan Rasulullah SAW. Maka sepanjang dia ibadah, pasti akan diterangkan oleh Nabi SAW. Dan itulah tugas setiap Nabi. Di dalam hadith Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahu wa yundirahum an sharri ma ya'lamuhu lahu." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi ini menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi ini menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Kemudian konsekuensi yang kelima adalah hendaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara seluruh makhluk adalah yang paling dia cintai. Iya, kalau dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, konsekuensinya Nabi Muhammad adalah yang paling dia cintai di antara seluruh makhluk. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia menjadikan aku sebagai orang yang paling dia cintai, melebihi kecintaannya kepada ayahnya, kepada anaknya, dan kepada seluruh manusia. Maka inilah hakikat dari mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat di dalamnya segala kebaikan. Siapa yang mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat di dalamnya segala hal yang mengantarnya kepada pintu-pintu sorga, menghindarkannya dari pintu-pintu neraka. Di dalam mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat ketenangan, kebahagiaan bagi seorang hamba. Karena itulah tidaklah seorang hamba berpegang dan mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali pasti Allah mencintai hamba tersebut. Maka ini sebab yang pertama yang dengannya seorang hamba menggapai cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan dia mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebab yang kedua dari sebab kecintaan Allah kepada seorang hamba, iya, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di beberapa ayat, di antaranya di surah Taubah, ada juga di surah Al-Baqarah, "Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang selalu bertobat dan selalu mensucikan dirinya. Iya. Ini dua sebab, banyak bertobat dan banyak mensucikan diri. Adapun banyak bertobat, iya, tobat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui segala dosa dan kesalahan. Karena itu kata para ulama, tobat yang nasuh, tobat yang diterima adalah tobat yang memenuhi lima syarat. Syarat yang pertama, dia ikhlas di dalam tobatnya. Iya. Bukan karena dia dipaksa atau ikut-ikutan dengan yang lainnya, atau semua orang berbuat begini saya juga ikut. Iya. Baik, jadi ikhlas syarat yang pertama. Syarat yang kedua dari syarat tobat, dia tinggalkan perbuatan dosanya. Iya. Jadi bukan tobat kalau dikatakan saya bertobat tapi masih dia lakukan perbuatan ini. Itu belum bertobat namanya. Syarat yang ketiga dari tobat adalah dia menyesali perbuatan dosa tersebut. Iya. Kalau dia tinggalkan tapi tidak dia sesali, ini bukan tobat namanya. Sebab ada orang yang tidak melakukan maksiat bukan karena dia sesali, tapi hanya tidak punya kemampuan melakukannya. Iya. Maka disyaratkan dia harus apa? Harus menyesali perbuatan maksiat itu. Kemudian syarat yang keempat dari syarat taubat, dia berniat dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Iya. Dia tinggali, dia menangis ketika meninggalkannya, tapi dalam hatinya kapan-kapan bolehlah diulangi. Ya, ini bukan taubat ya. Baik. Jadi harus dia sesali di dalam, apa, dia berniat di dalam hatinya dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Kemudian syarat yang kelima, dia bertobat sepanjang masih ada waktu, masih ada kesempatan. Kesempatan tobat sepanjang nyawa belum sampai di tenggorokan dan sepanjang matahari belum terbit dari arah barat. Iya. Sebab kalau sudah sampai ke tenggorokan nyawa itu, tidak ada lagi tobat yang diterima. Kalau matahari sudah terbit dari arah barat, tidak ada lagi tobat yang diterima. Ini lima syarat tobat dan dalilnya dipaparkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Iya. Seorang hamba di dalam kehidupan tidak dilepas dari dosa dan kesalahan. Namanya manusia, tabiatnya adalah bersalah, berbuat dosa. Allah firman dalam hadis qudsi, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar, wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian berbuat salah siang dan malam, dan aku mengampuni segala dosa. Mohon ampunlah kepadaku, pasti aku akan mengampuni kalian. Iya. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Laulam tudnibu la dhahaballahu bikum wa la ja'a biqaumin yudnibuna thumma yastaghfiruna Allah fa yaghfiru lahum." Andai kata kalian tidak berbuat dosa, Allah akan menghilangkan kalian semua. Kemudian Allah akan mendatangkan satu kaum yang berbuat dosa, lalu mereka memohon ampun kepada Allah dan Allah mengampuni mereka. Maka sudah merupakan tabiat manusia jatuh dalam kesalahan. Tapi jatuh di dalam salah itu bukan kebaikan. Sekali lagi, jatuh dalam kesalahan bukan apa? Bukan kebaikan. Yang baik adalah orang yang bersalah lalu dia bertobat. Karena itu dalam sebuah hadis dihasankan oleh sebagian ulama, ya, kullu bani Adam khata', wa khairul khata'i at-tawwabun. Setiap anak Adam bersalah. Ya, dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertobat. Dikatakan sebaik-baik yang bersalah, bukan dikatakan sebaik-baik anak Adam. Sebaik-baik yang apa? Bersalah adalah yang bertobat. Yang dihitung adalah tobatnya. Karena itu tobat selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebab yang menyebabkan seorang hamba itu memperoleh keberuntungan. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah firman, dan bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman supaya kalian memperoleh keberuntungan. Kemudian sebab yang ketiga tadi, dari sebab kecintaan Allah kepada seorang hamba, adalah dia selalu mensucikan dirinya. Wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, di ayat yang lain di surah At-Taubah disebutkan, wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bersuci. Yang bersuci di sini ditafsirkan oleh para ulama dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, yang bersuci adalah dia menjaga dirinya di atas kondisi berwudu tidak berhadas. Iya. Karena itu selalu menjaga diri di atas kondisi berwudu tidak berhadas, ini adalah sifat yang baik. Adalah sifat yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "At-tahur syatrul iman." Bersuci adalah sebagian dari keimanan. Sebagian dari keimanan. Seperdua dari keimanan. Iya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji orang-orang yang berwudu, ya, memuji bagaimana orang-orang yang berwudu, tatkala dia berwudu bersama dengan tetesan-tetesan air wudunya berguguran dosa-dosanya. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga di luar As-Sunan, pernah terdengar suara terompah Bilal di surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bilal didengar suara sendalnya di surga. Maka Nabi bertanya kepada Bilal, apa yang kamu lakukan? Amalan apa yang paling kamu harapkan sehingga kamu ada di dalam surga? Kata Bilal, saya setiap kali berhadas, saya berwudu. Ya, di luar riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi berkata, itulah yang menjadi sebabnya. Itulah yang menjadi sebabnya. Maka Allah cinta kepada orang-orang yang bertaharah ini, selalu bersuci, ya, selalu dalam keadaan berwudu. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, dia menafsirkan bersuci artinya dia selalu mensucikan jiwanya, selalu mensucikan dirinya. Bahkan inilah asal dari makna mensucikan. Iya. Sebab kesucian jiwa, kesucian diri ini adalah sumber keselamatan. Pada hari kiamat Allah firman, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim." Hari kiamat itu adalah hari tidak ada harta yang bermanfaat, tidak ada anak keturunan yang bermanfaat, kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Iya. Kesucian diri ini adalah sumber keberuntungan. Sumber keberuntungan. Allah bersumpah untuk hal ini. Luar biasa. Allah bersumpah untuk hal ini. Sumpahnya bukan satu, dua, tiga sumpah. Belasan sumpah. Allah bersumpah kemudian menekankan masalah ini. Saya kira semuanya kita hafal ya. Ayatnya, surahnya, hanya saja perlu kita renungi. Iya. Allah firman, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsyaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini berapa? 8 sumpah. Setelah 8 sumpah ini, demi matahari dan waktu duha, ini 2 sumpah, dan seterusnya kalau diterima semuanya adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apa penekanan di belakang sumpah? Allah firman, "Qada aflaha man zakkaha wa qada khaba man dassaha." Sungguh telah beruntung siapa yang mensucikan dirinya, dan sungguh merugi siapa yang mengotori dirinya. Iya. Maka menjaga kesucian diri ini dari perkara yang dituntut dari seorang hamba. Dan itu adalah sebab kecintaan Allah kepada seorang hamba. Ketika si hamba ini selalu menjaga kesucian dirinya, maka Allah cinta kepada hamba ini. Iya. Dan menjaga kesucian diri itu dengan beberapa perkara. Yang pertama adalah dia menjaga kesucian dirinya dengan melaksanakan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Kemudian yang kedua dari menjaga kesucian diri adalah dia banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dari bentuk menjaga kesucian diri, dia banyak muhasabah. Dia banyak menghisab dirinya. Banyak menghisab dirinya. Dia hitung-hitung perbuatannya. Selama seorang hamba ini hidup, selama Allah memberikan kepadanya kesempatan dan umur, kecukupan dan kelapangan, apa yang dia lakukan pada nikmat-nikmat ini? Maka muhasabah sangatlah penting. Karena itu telah syah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Hasibu anfusakum qabla tuhasabu." Hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab kelak di kemudian hari. Lebih bagus kita menghisab diri kita di dunia daripada kita dihisab kelak di kemudian hari. Kelak di kemudian hari. Karena itu menghitung-hitung apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, menghitung kesempatan-kesempatan, ini dari sifat seorang mukmin. Apalagi kalau kita renungi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lainnya, beliau menyatakan, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an arba'." Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, umrihi fi ma'afna, tentang umurnya di mana dihabiskan. Yang pertanggungjawabannya, umur di mana dihabiskan. Pertanyaan yang kedua, syababihi fi ma'bala, tentang usia mudanya di mana dia usangkan. Pertanyaan yang ketiga tentang harta, min aina tasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Dan pertanyaan yang keempat tentang ilmunya, ilmihi fima amilabi, tentang ilmunya bagaimana dia beramal tentang hal tersebut. Ini semua pertanyaan akan ditanyakan oleh Allah sebelum dua kaki seorang hamba bergerak pada hari kiamat. Iya. Maka muhasabah itu dari hal yang mensucikan diri, selalu mengantar diri itu kepada kebaikan. Dan apabila seorang hamba selalu mensucikan dirinya, ini adalah sebab yang sangat utama membawanya kepada surga. Membawanya kepada surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihan fa ulaika lahum darajatul 'ula jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka." Barang siapa yang menghadap kepada Rabbnya sebagai seorang mukmin, dia telah beramal saleh, maka untuknya berbagai derajat yang tinggi, sorga-sorga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itu adalah balasan bagi orang yang selalu mensucikan dirinya. Itu balasan bagi siapa? Orang yang selalu mensucikan dirinya. Karena itu seorang hamba tatkala ia banyak merenungi keadaannya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menghisap-hisap dirinya, maka dia adalah hamba yang menjadi perhatian Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepadanya, selalu diberi taufik dan diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang keempat, dan sebab kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah si hamba banyak bersabar. Ya, si hamba memiliki kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyun katsir, fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wama dha'afu wama istakanu, wallahu yuhibbus sabirin." Betapa banyak dari nabi berperang bersama mereka pengikut-pengikut yang terpilih bertakwa. Ya, nabi dan pengikutnya ini tidak pernah mereka merasa lemah ketika mendapatkan ujian di jalan Allah. Tidak pula mereka merasa lesu dan tidak pernah putus semangat. Dan di akhir ayat Allah tegaskan, dan Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar. Cinta kepada orang-orang yang bersabar. Maka kesabaran ini adalah salah satu sebab yang menyebabkan seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, sabar terbagi tiga. Ada sabar di dalam menjalankan ketaatan, ada sabar di dalam meninggalkan larangan, dan ada sabar di dalam menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Perintah kita perlu sabar di dalam menjalankannya. Larangan kita perlu kesabaran di dalam meninggalkannya. Demikian pula ketentuan-ketentuan Allah, kita perlu sabar di dalam menerimanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahwat." Surga itu diitari dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya. Dia ingin berucap jujur. Ya, berat ya berucap jujur. Kadang dia rasakan, kadang ada risiko dia berucap jujur. Tapi demikianlah surga. Kadang diitari dengan apa? Hal yang tidak menyenangkan. Dia ingin mendapat pahala yang besar, maka setiap waktu sholat, apapun kegiatannya, dia sedang tidur, harus dia putus untuk melakukan apa? Sholat lima waktu di masjid bagi laki-laki. Dia ingin dapat pahala lebih daripada itu, dia putus tidurnya di malam hari untuk sholat malam. Iya. Di musim dingin, dia kadang harus menahan dingin air untuk berwudu. Demikianlah surga, dihindari dengan hal apa? Dan tidak menyenangkan. Dia ingin belajar menuntut ilmu, dia harus hadir duduk di apa? Majelis-majelis ilmu. Iya. Duduk, bersabar, bersimpuh. Iya. Sebab itu adalah etika memang di dalam apa? Ilmu tersebut. Sebab seorang setiap kali merendahkan dirinya menuntut agama Allah, Allah akan mengasihi dia, dimudahkan ilmu itu untuknya. Karena itu kata para ulama, "Man lam yaduk dullat ta'allum bisa'atan tajarra'a ka'sal jahli tula hayati." Barang siapa yang tidak merasakan, tidak mencicipi kehinaan menuntut ilmu walaupun sesaat, maka dia akan menelan gelas kejahilan sepanjang dia hidup. Iya, sepanjang dia hidup. Jadi kesempatan digunakan. Maka kadang surga ditarik dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Maka di sini perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Demikian pula neraka. Kata Nabi, "Wa huffatin naru bisyahwat." Neraka ditarik dengan hal-hal yang penuh dengan syahwat. Iya, seorang berselera melakukannya. Oh, terasa enak dikerjakan. Iya, asyik untuk diperbuat. Itu neraka. Ya. Dan apa-apa yang berkaitan dengan neraka, enaknya, lezatnya itu di awal saja. Ya. Di awal saja. Apa yang datang setelahnya, akan dia rasakan kepedihan, kesedihan, gundah-gulana di dalam hatinya. Tidak ada ketenangan. Ya. Tidak ada ketenangan. Dan ini yang membedakan seorang mukmin dan seorang kafir di dalam kehidupannya. Seorang mukmin dengan keimanannya, dia diukur dengan nilai-nilai keimanan. Ada bentuk penahanan. Iya. Seorang kadang melihat kepada hal yang diharamkan. Begitu dia ingat perintah Allah, tundukkan pandangan. Dia menundukkan pandangannya pada hal yang dia lihat ini, masya Allah. Hal yang apa? Dia sangat tertantang untuk melihatnya. Tapi begitu dia tundukkan, terasa kadang apa? Berat. Tapi lihat, beberapa saat setelah itu kalau dia lakukan karena Allah, akan penuh hatinya dengan keimanan. Iya. Tapi berbeda dengan orang yang memperturutkan apa yang dia lihat. Iya. Dia lihat waktu itu dia senang, tapi di belakangnya dia belum tahu bahwa pengaruh dosa sangat banyak sekali dalam kehidupan. Tampak kadang pada wajah seseorang, apalagi pengaruh dosa itu pada hati, membuat hati ini hitam, kelam, sedikit takutnya kepada Allah, kurang penghargaannya, pengagungannya kepada Allah, membuat hati ini banyak risau, ya, membuat hati ini tidak kuat, berbagai prahara yang ditimbulkan oleh dosa di dalam hati. Ya. Belum lagi keadaan dosa ini pengaruhnya pada keluarga, pengaruhnya pada tetangga, pada masyarakat. Ya. Banyak sekali dari dampak negatif dosa dan maksiat tersebut. Karena itu harus diketahui bahwa maksiat-maksiat di dalam meninggalkannya kita perlu kepada kesabaran. Perlu kepada kesabaran. Kemudian yang ketiga dari sabar itu, sabar menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Iya, sabar menerima ketentuan Allah, takdir yang menimpa. Ketentuan yang menimpa segala sesuatu sudah berjalan di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menolaknya. Maka kita harus bersabar menerima ketentuan-ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kehidupan seorang mukmin, kehidupan yang indah. Iya, dia di keadaan apapun selalu mendapatkan kebaikan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair." Betapa menakjubkan perkara seorang mukmin. Segala perkaranya adalah kebaikan. Inna sabat kusarra syakar, maka ana khairul lak. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Maka itu adalah kebaikan untuknya. Dia mendapatkan kegembiraan, dia bersyukur, dihitung kebaikan untuknya. Wa idza asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Apabila dia ditimpa oleh kejelekan, dia bersabar, baik lagi dia dapat. Dapat kesenangan, bersyukur, dapat kebaikan. Dapat ujian, dia bersabar, dapat apa? Kebaikan. Di apa saja, di keadaan apa saja, dia di atas pintu ibadah. Dan ujian-ujian, cobaan-cobaan bagi seorang hamba, kalau dia bersabar, itu adalah penggugur dosa-dosanya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minat." Di ahlihi wa malihi wa irdihi hatta yamshi fil ardi wa ma alayhi min khatiyah. Terus menerus ujian dan cobaan itu pada seorang mukmin dan mukminah, pada dirinya, pada keluarganya, pada hartanya, sebagai riwayat pada kehormatannya, sampai dia berjalan di atas muka bumi ini tidak menyandang satu dosa pun. Tidak menyandang satu dosa pun. Karena itu ujian jangan dipandang dengan kasat mata. Oh, dia pahit, dia jelek. Tapi ujian dipandang dengan apa? Pandangan syariat, ya, pandangan orang-orang yang beriman. Dia mengambil pahala di belakang ujian, ya. Karena itu seorang kalau sudah semakin tinggi pemahaman agamanya, ya, maka ujian itu menjadi jenjang-jenjang ibadah. Karena itu ada tingkat kesabaran. Di atasnya lagi ada tingkat ridho. Ridho ini lebih dari sabar. Sebab sabar dia menahan diri. Kalau ridho dia terima hal tersebut. Dan jenjang di atasnya lagi adalah jenjang kesyukuran. Dia kena musibah malah bersyukur. Dan ini tingkatan para nabi dan para rasul. Karena itu, innakum la yafrahuna bil bala kama tafrahuna bil raha. Sungguhnya para nabi itu mereka bergembira dengan musibah sebagaimana kalian bergembira dengan apa? Kelapangan. Iya. Baik, maka ini adalah kesabaran dari sebab kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Kapan dia selalu bersabar, menjaga dirinya di atas kesabaran. Ini luar biasa, pahala tidak teringat di dalam kesabaran. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr." Barang siapa yang berusaha untuk menyabarkan dirinya, Allah akan menjadikan dia sebagai orang yang bersabar. Dan tidaklah seorang hamba diberi sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Kapan dia memiliki kesabaran? Kata Nabi, wassabru dia. Sabar itu adalah cahaya yang sangat terang. Dia ini dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Al-Quran, biasanya digunakan untuk cahaya matahari. Kata dia. Dan dia adalah cahaya yang sangat terang sekali, menerangi kehidupan seorang hamba. Karena itu, mari kita selalu membina diri kita dengan segala bentuk kesabaran dan rasakan di dalamnya pahala yang tidak terhingga. Allah firman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dicukupkan pahala untuk mereka. Tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Kemudian, sebab yang keberapa sekarang? Sebab yang kelima. Dari sebab yang menyebabkan seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia selalu berbuat ihsan. Selalu berbuat ihsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Berbuat baiklah kalian, berbuat ihsanlah kalian. Sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Iya, ihsan itu punya beberapa pengertian. Ihsan bisa bermakna anta budallaha kaannaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau kamu tidak mampu melihatnya, maka ketahuilah Allah pasti melihatmu. Ini derajat ihsan, derajat tinggi di dalam ibadah. Di mana dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah, karena besarnya pengetahuan dia terhadap Allah, keimanannya. Kalau dia tidak bisa seperti itu, maka dia selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat yang pertama. Atau ihsan di definisi yang pertama. Ihsan yang kedua adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah firman, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, falahu ajruhu 'inda rabbi wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Bahkan siapa yang berserah, menyerahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah orang yang berbuat ihsan, maka tidak ada kekhawatiran terhadapnya dan dia tidak bersedih hati. Maka ihsan diartikan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ihsan juga kadang diartikan berbuat baik kepada makhluk. Karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Syaddad bin Aus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba al-ihsan 'ala kulli syai'." Sungguhnya Allah telah menetapkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik pada segala sesuatu. Pada segala sesuatu. Faidah batalkum fahsinul kitlah. Kalau kalian membunuh, perbaiki cara membunuhnya. Waidah dabahtum fahsinul dibah. Kalau kalian menyembelih, perbaiki cara menyembelihnya. Iya. Waliyuhidda ahadukum syafratahu waliyurihda lihatahu. Hendaknya pisau yang dia pakai menyembelih, dia asah dengan tajam. Supaya hewan yang disembelih tidak tersiksa. Ini adalah perbuatan ihsan. Sampai Nabi SAW kabarkan tentang seorang perempuan pezina. Dia turun ke sumur, dia penuhi kondeknya dengan air, dia beri minum kepada anjing yang sedang kehausan. Dengan sebab itu diampuni apa? Diampuni dosanya. Iya. Maka berbuat baik kepada makhluk ini adalah salah satu sebab dari sebab datangnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Maka ihsan dengan tiga makna ini semuanya adalah perkara-perkara taman-taman yang dihuni oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang selalu berbuat ihsan. Selalu berbuat ihsan. Kemudian sebab yang kedua, dari sebab yang menyebabkan seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia selalu berlaku adil. Iya. Berlaku adil pada siapa saja. Berlaku adil pada dirinya, pada keluarganya, dan di tengah manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin." Berbuat adillah kalian. Berlaku seimbanglah kalian. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil tersebut. Ya, dan penduduk surga kata Nabi ada tiga. Ahlul jannah thalath. Penduduk surga ada tiga. Siapa yang pertama? Rajulun dhu sultanin muqsit mutasaddiqun muwaffaq. Yang pertama adalah seorang yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan ini sifatnya umum, ya. Kekuasaan sifatnya luas. Apakah kekuasaan yang mencakup mana umum? Misalnya dia adalah pimpinan negara, gubernur atau semisal dengannya, atau kekuasaan di dalam rumah tangga, ya, dan semisal dengan itu. Ini semuanya kekuasaan. Tapi dia memiliki kekuasaan muksid, dia bisa berlaku adil. Ini bukan orang sembarangan. Karena itu al-muksiduna, orang-orang yang memiliki keadilan ini, pada hari kiamat dia berada di atas mimbar dari cahaya. Beda dengan yang lainnya dikumpulkan biasa. Tapi dia pada hari kiamat nampak kelihatan di atas mimbar dari apa? Mimbar dari cahaya. Dan di antara 7 golongan yang dituduhi oleh Allah di bawah tuduhan arsy-Nya, yang pertama yang disebut di dalam hadis, imamun adil, seorang pemimpin yang apa? Seorang pemimpin yang adil. Iya. Maka keadilan kalau ditegakkan pada diri, pada keluarga, pada kerabat, pada masyarakat, ya, pada tetangga, pada apalagi kalau dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala amanah ya terhadap manusia, maka itu adalah lahan yang paling indah, sebab yang paling kuat, atau sebab yang di antara sebab yang kuat yang menyebabkan seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan sebenarnya banyak lagi dari sebab-sebab yang menyebabkan seorang hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ketakwaan, di antaranya adalah dia melaksanakan segala yang diperintah, meninggalkan segala yang dilarang, dan ada sebab-sebab yang lainnya, hanya saja waktu membatasi kita. Ya, dan saya harapkan dari apa yang kita sampaikan di sini, sebagian dari ayat-ayat ini adalah gambaran-gambaran bahwa subhanallah di dalam tuntunan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca dengan seksama, kita perhatikan dan kita renungi, terdapat di dalamnya kebaikan-kebaikan bagi seorang hamba yang sangat banyak. Pedoman di dalam kehidupannya, hal yang membuat dia bahagia di dalam hidup, apa saja yang diperlukan ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Allah firman dalam Al-Quran, ma farraqana fil kitabi min syai, kami tidak pernah melantarkan sesuatu apapun penyebutannya di dalam Al-Quran. Ada pasti disinggung dalam Al-Quran semua masalah, disinggung secara langsung maupun tidak langsung, dalam mana tersurat maupun mana tersirat, dalam mana umum maupun mana apa, mana khusus. Hanya saja kadang ilmu kita tidak sampai ke sana. Ya. Karena itu kalau ada seorang yang bertanya masalah agama, dia tidak tahu dalilnya dari Al-Quran, itu dia harus berjelek sangka kepada dirinya sendiri. Jangan berjelek sangka kepada apa? Kepada Al-Quran. Dia berjelek sangka kepada dirinya. Iya. Berjelek sangka kepada dirinya. Karena itu, ya, pernah ada apa namanya, seorang alim yang makan di restoran, didatangi oleh non-muslim. Dan muslim ini bertanya, katanya di dalam agama kamu segala sesuatu diajarkan di dalam Al-Quran, diterangkan. Kata si muslim, kata si alim dengan mantap, iya, semuanya diterangkan dalam Al-Quran. Kata non muslim ini, kalau begitu kamu sekarang sedang makan, ya, terangkan dalil dari Al-Quran, makanan ini terbuat dari apa. Ya. Apa jawaban si alim? Oh iya, ada dalam Al-Quran tuntunannya. Dia panggil kokinya. Tanya ini terbuat dari apa? Dia terangkan sama koki dengan detail terbuat dari apa, dari apa. Selesai, Allah firman dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu, kalau kamu tidak mengetahui. Iya. Jelas ya? Jadi dalam Al-Quran ada tuntunan-tuntunan yang mengarah ke sana. Apakah dia sebagai kaidah, sebagai pijakan maupun yang lainnya? Ya, maupun yang lainnya. Karena itu tidak ada satu perkembangan pun di masa ini, kejadian apapun di masa ini, kecuali para ulama membahasnya secara detail. Masalah bayi tabung, ya, masalah apa namanya, membantu pernapasan di kedokteran, di masalah melihat pakai teropong, semuanya diuraikan dengan dalil. Semuanya ada pendalilan yang mengarah ke sana, sudah mengatur. Jadi apapun yang terjadi, syariat kita sudah apa? Sudah menerangkannya. Karena itu kewajiban kita hanya satu. Bagaimana kita kembali dan membangun semangat kita untuk mempelajari apa? Mempelajari agama kita. Mempelajari agama kita. Dan inilah yang agak sulit di masa sekarang ini. Masa yang hal-hal yang kadang melalaikan dari agama itu lebih mendominasi banyak di sekitar kita. Karena itu orang-orang yang ingin masuk di dalam mempelajari agamanya ini perlu jiwa besar. Perlu jiwa besar. Dan memang surga itu harus dibayar dengan apa? Ya, dengan harga yang besar pula. Nah, karena itu kata sebagian ulama, kata sebagian penyair yang bijaksana, wa idza kanat an-nufusul kibara ta'ibat fi muradiha al-ajsam. Apabila jiwa-jiwa itu adalah jiwa yang agung, jasad ini akan letih menuruti kemauannya. Ya. Sebab pada jiwanya jiwa besar, ya, terlalu banyak cita-citanya. Terlalu banyak hal yang ingin dia kerjakan. Jasadnya menjadi apa? Letih, tidak mampu mengikuti kemauan dari apa? Jiwanya. Ini jiwa yang besar. Ya, jiwa yang besar. Tapi kita sering diuji, ya, dengan perkara-perkara yang membuat kita apa? Lari dari agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala banyak mengampuni kita semua dan menjauhkan kita semua dari segala hal yang melalaikan kita dari agama kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan keberkahan dan rahmatnya kepada kita semua dan menjauhkan kita semua dari fitnah di dunia, di alam kubur, dan menjauhkan kita semua dari azab kelak di kemudian hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua di atas keislaman dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, di kehidupan di alam kubur, dan di kehidupan tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyul dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat untuk seluruh hadirin, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah untaian nasihat yang telah disampaikan oleh Ustaz Qurnain kepada para hadirin, yang apabila ada hal yang ingin ditanyakan, insyaallah ada waktu saja untuk katanya Ustaz, yang penting hadirnya kuat aja nanti insyaallah mendengarkan untaian nasihat lagi. Sama tahu kepada hadirin yang insyaallah ada yang ingin dipertanyakan, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, masalah hukum karma. Apakah ada dalam Islam hukum karma? Kalau ada, tolong sampaikan dari itu Ustaz. Yang kedua, pertanyaan kita, bolehlah kita mengikuti pengajian selain pengajian salam? Terima kasih. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mubarak rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya. Berkaitan dengan karma, hukum karma ini pernah ditanyakan kepada saya tahun lalu waktu saya kesini. Dan waktu itu saya tidak mengenal kalimat karma kecuali apa yang saya pahami dari kecil dalam bahasa Indonesia saja. Saya tidak tahu ada karma dalam agama Hindu, sama sekali saya tidak tahu. Ya, maka saya menjawab waktu itu, saya katakan bahwa dalam bahasa Indonesia saya sudah definisikan dalam apa? Bahasa Indonesia, kalau seorang berbuat kejelekan, ya mungkin dia akan mendapatkan akibat jelek dari apa? Perbuatannya. Kalau makna ini yang diinginkan, itu ada di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah firman, "Wa ma asabatkum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apa yang menimpa kalian dari musibah itu disebabkan karena apa? Perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Maka makna ini mana yang jelas ada diterangkan di dalam syariat kita. Ya, adapun makna karma dalam agama Hindu, setelah saya tahu bahwa itu ada karma, ya di agama mereka dengan mana seorang berbuat dosa di ayahnya, ya sampai ke berapa keturunannya bisa dapat pengaruh dari dosa tersebut, ini adalah hal yang batil ya di dalam agama. Karena itu banyak, setelah saya tahu ada karma dalam agama Hindu ini, saya baca di buku-buku para ulama yang menulis tentang firqah-firqah, tentang agama-agama, dan saya baca keterangan mereka tentang kesesatan kalimat karma tersebut. Iya. Adapun makna dia berbuat dosa, misalnya ada yang berbuat dosa dari atas kemudian di bawah sampai berapa keturunannya dapat, ini adalah makna yang tidak dibenarkan di dalam Al-Qur'an. Karena Allah firman, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim, wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan seorang yang apa namanya berdosa itu tidak menanggung dosa orang lain. Dia menanggung apa? Dia menanggung dosanya sendiri. Dia menanggung dosanya sendiri. Dan banyak makna yang menunjukkan kebatilan akidah tersebut. Ini mungkin yang bisa saya jawab secara ringkas berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan masalah karma. Iya. Baik. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah pengajian. Iya. Penamaan-penamaan di dalam kajian, ya. Tadi di Yerusalem, ya, pengajian Salafi. Ya. Dan penamaan Salafi itu adalah penamaan sudah lama, ya. Dikenal di kalangan para ulama. Iya. Dikenal di kalangan para ulama. Ya, saya harus definisikan dulu Salafi ini apa. Jangan sampai ya, ada yang menyangka macam-macam Salafi ini apa. Dianggap sebagai macam-macam tuduhan, ya. Kalau kita baca, ada yang mengatakan Salafi organisasi, ada yang mengatakan Salafi itu intel, ada yang mengatakan Salafi itu antek Yahudi, ada yang mengatakan ini dan itu. Ya. Tapi kalau ingin penerangan tentang kalimat Salafi itu apa, ya, Salafi disebutkan oleh Imam As-Sam'ani dalam kitab Al-Ansar. As-Sam'ani ini dari ulama yang menulis tentang nasab-nasab yang pernah dipakai oleh ulama Islam dari masa beliau hingga masa Nabi SAW. Jadi nasab apa saja dalam sejarah rawi itu dicatat oleh As-Sam'ani di mana? Di dalam bukunya. Ketika beliau sampai ke kalimat Salafi, beliau katakan Salafi ini adalah nisbat kepada orang yang mengikuti jejak para salaf. Jejak para apa? Para salaf. Para salaf itu siapa? Para salaf itu adalah Nabi dan para sahabatnya, para tabiin, murid-muridnya, dan murid-murid para tabiin. Tiga generasi. Tiga generasi ini dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits mutawatir. Rasulullah bersabda, haditsnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim, datang dalam belasan jalur riwayat. Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Jadi itu sebaik-baik generasi. Iya. Dan perlu saya ingatkan di sini bahwa Nabi menyebut dirinya sebagai salaf. Karena itu orang yang tidak mengenal istilah salafi, ini perlu saya pahamkan haditsnya. Sebab ini hadits dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat apa? Bukhari dan Muslim. Ya, konteksnya saya hafal, kalau saya sendiri saya hafal dari Sahih Muslim, ya. Kalau mau buka baca di kitab Fadhailus Sahabah. Iya, kalau dicetakannya saya hafal di jilid 4-nya, boleh dibuka. Di situ ada apa? Riwayat ketika Fatimah radhiyallahu taala anha dibisiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi waktu itu berada di tengah istri-istrinya. Tiba-tiba Fatimah datang. Maka oleh Nabi didudukkan Fatimah di sebelah kanannya. Lalu dibisikkan kepada Fatimah sesuatu membuat Fatimah menangis terseduh-seduh. Setelah itu Nabi berpindah ke sebelah, menjadikan Fatimah di sebelah kirinya, dibisikkan lagi sesuatu. Kemudian Fatimah tersenyum dengan sangat bergembira. Ya, ini tengah istri-istri Nabi. Dan Fatimah dibisiki suatu apa? Rahasia tidak ada yang mendengar. Maka Aisyah setelah itu bertanya, "Wahai Fatimah, apa tadi yang dibisikkan oleh Nabi?" Kata Fatimah, "Saya tidak mau menyebarkan rahasia Rasulullah dan beliau masih hidup." Ya. Ini rahasia Nabi. Ada kata beliau ingin kalian dengar, beliau akan sebut terang-terangan tadi. Iya kan? Maka oleh Aisyah pertanyaan disimpan. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, Aisyah tanya lagi kepada Fatimah. Iya. Nah, ini penuntut ilmu namanya. Ya, kalau ada masalah selalu apa? Selalu di benaknya. Ya, kalau kita hari ini aja ingat, besok sudah lupa, ya. Baik. Kata Aisyah, ketika Aisyah tanya kepada Fatimah, Fatimah berkata, dibisikan yang pertama, Nabi mengatakan kepadaku bahwa biasanya setiap tahun Jibril membacakan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran kepadaku itu cuma berapa? Satu kali. Dan di tahun ini saya menghatamkan Al-Quran dua kali. Ini perubahan, kata Nabi, tidaklah saya lihat kecuali menunjukkan bahwa ajalku telah dekat. Iya. Karena itu kata Nabi kepada Fatimah, "Fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salaf ana laki." Kata Nabi, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah, sungguhnya sebaik-baik salaf bagi kamu adalah saya. Jadi Nabi sebut dirinya apa? Sebaik-baik salaf. Apa itu salaf? Salaf itu pendahulu, ya, dalam bahasa Arab. Iya. Dalam bahasa Arab. Jadi seorang yang mengatakan dirinya salafi itu dia menggambarkan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu salafi bukan aliran, bukan kelompok. Siapapun yang berpegang dengan Al-Qur'an, berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas jalan para sahabat, maka dia adalah salafi, apapun warna kulitnya. apapun keluarga negaraannya, siapapun dia, laki-laki maupun perempuan. Iya, laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau seperti ini, misalnya seorang ketika berkata tidak boleh mengaji, ikut pengajian kecuali di Salafi, ini kira-kira benar atau tidak? Hah? Ini pernyataan, kalau dia memang Salafi yang dimaksud adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan sahabat, iya, maka itu memang benar. Pengajiannya siapa saja, iya, yang mengisi pengajian, yang penting apa? Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan jalan apa? Para sahabat, ya, bukan orang per orang. Ya, sebab orang per orang itu manusia, tidak ada yang aman dari fitnah. Tidak ada yang aman dari apa? Tidak ada yang aman dari fitnah. Dan Islam ini bisa dipelajari di mana-mana. Bisa dipelajari di mana-mana. Iya. Karena itu hal yang keluar dari jalan Rasulullah itu diperingatkan oleh Nabi. Ya, dan diperingatkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ya, dan kita semua sudah melihat ya dengan pandangan kenyataan bahwa di tengah umat ini ada pemikiran-pemikiran yang tidak berasal dari Nabi dan para sahabatnya. Semenjak Utsman bin Affan terbunuh, adakah orang yang tega membunuh Utsman bin Affan kecuali orang yang kecuali pasti dia menyandang pemikiran apa? Pemikiran yang keliru. Ya, andai kata benar pemikirannya, tidak mungkin dia membunuh Khalifah Utsman bin Affan yang penuh dengan keutamaan, apalagi dia adalah pimpinan kaum ini. Makanya menunjukkan bahwa ada orang-orang yang tidak layak diambil ilmu darinya. Ya, karena itu kata Ibnu Sirin, kana an-nasu la yas'aluna lil Islam. Dulunya manusia, kata Ibnu Sirin, Ibnu Sirin ini dari ulama tabi'in, kebanyakan guru beliau sahabat. Ibnu Sirin berkata, dulunya manusia mengambil ilmu tidak bertanya, dari mana kamu dapat ilmu itu? Dia tidak tanya. Jadi ada yang kasih hadis, Nabi bersabda begini, Nabi berkata begini, langsung diterima, dipercaya semua orang. Tapi begitu terjadi fitnah pembunuhan Utsman, nah ini nampak sudah ada yang menyimpang. Maka mulailah kata Ibnu Sirin ditanya, dari mana kamu ambil? Ya harus diperiksa, siapa tahu dia menyampaikan hadis yang apa? Yang keliru di atas pemahamannya sendiri. Ya, maka demikianlah di dalam menuntut ilmu agama ini. Karena itu ilmu agama sifatnya adalah detail. Diambil dari orang-orang alim. Karena itu Rasulullah bersabda, "Yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu." Ilmu ini disandang pada setiap generasinya oleh orang-orang adilnya. Bagaimana sifat orang-orang adil ini? Nabi terangkan, "Yamfuna an tahrifan dhalil wa intihalan mubtili wa ta'wilal jahili." Orang-orang adil ini menjaga ilmu ini dari perubahan yang dilakukan oleh apa namanya? Ya orang-orang yang gulu melampaui batas. Dan ilmu ini dijaga oleh orang-orang adil ini dari perubahan yang dilakukan oleh ahlul batil. Dan ilmu ini dijaga oleh orang-orang yang adil ini dari takwilnya orang-orang jahil. Dari takwil orang-orang jahil. Maka ilmu agama ketika dikatakan diambil dari sumber yang benar, itu adalah penjagaan terhadap agama. Itu adalah syariat. Itu adalah syariat. Dan ini bukan tindakan mengkotak-kotak manusia. Iya. Karena perpecahan semuanya adalah apa? Adalah dibenci. Ya, semuanya adalah dibenci. Adalah tercela. Ya, karena itu yang kita serukan, yang disuruhkan oleh Nabi dan para Rasul, disuruhkan oleh para ulama adalah memadu, menyuruh umat untuk bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Meninggalkan kelompok-kelompok, meninggalkan perpecahan-perpecahan. Setiap orang merasa bangga dengan kelompoknya, merasa bangga dengan jemaahnya, merasa bangga dengan apa? Pemikirannya. Tapi hendaknya semuanya bersatu di atas apa? Ukuran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini yang harusnya dijaga, harusnya dipelihara. Iya. Harusnya dipelihara. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan sifat-sifat golongan yang selamat. Ya, beliau terangkan ya sifat-sifat golongan yang selamat. Ya, ini penegasan dari Nabi agar supaya umat Islam menjaga agamanya. Karena itu kata beliau, "Iftarafatil Yahudu ala 71 firqa, wa iftarafatil Nasara ala 72 firqa, wa sataftariqu ummati ala 73 firqa, kulluha fi an-nar illa wahida." Orang-orang Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasara telah terpecah menjadi 72 golongan. Dan kata Nabi, umatku akan terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Perhatikan ya kalimat umatku. Berarti yang terpecah ini masih apa? Masih umat Nabi. Tapi Nabi mengancamnya, kulluhum finnar, semuanya dalam neraka. Kecuali apa? Kecuali satu. Jadi perhatikan kalimat ancaman Ya, dengan kalimat umatku. Kalimat umatku. Sebab mereka masih masuk dalam apa? Kategori umat, tidak dikeluarkan dari keislaman. Hanya saja perbuatannya ini perbuatan yang berbahaya. Diancam dengan apa? Api neraka. Semuanya di dalam neraka kecuali satu. Ketika ditanya Rasulullah, siapakah satu itu? Kata beliau, humul jamaah. Mereka yang menjaga diri di atas al-jamaah. Di sebuah riwayat diterangkan apa makna jamaah. Ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa-apa yang aku berada di atasnya pada hari ini dan apa? Dan para sahabatku. Iya. Baik, ini mungkin yang bisa saya terangkan berkaitan dengan pertanyaan yang kedua. Ya Allah Ta'ala. Baik. Demikian tadi jawaban dari Ustaz. Mungkin satu lagi pertanyaan untuk dari pihak keluarga yang akhir jawab mungkin lagi pertanyaan. Insyaallah para kalau ikut Ustaz, penjelasan yang disampaikan Ustaz sangat gambar sekali dan semoga kita dapat mengambil pelajaran ibrah dari semua yang apa yang disampaikan Ustaz. Dan kami sampaikan juga mewakili Sohibul Hajjah, mohon maaf apabila ada hidangan ataupun apapun yang kurang berkenan, insyaallah semoga dimaafkan. Demikian tadi rangkaian acara dalam rangka syukur, ucap syukur dan sekaligus juga dalam kajian keislaman. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam ini insyaallah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya tutup dengan bacaan tafawal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.